Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'du, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, wa fi sunani Abi Dawuda min hadisi Jabir bin al-Mut'im. Jubair bin Mut'im. Jubair bin al-Mut'im. Qala, ata rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'rabiyun. Rasulullah. Ata rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'rabiyun, faqal. Ya Rasulullah, nuhikat al-anfus, wajah al-iyalu, wahalakat al-amwalu. Istasqi lana Rabbak, fa'inna nastashbi'u billahi alayka, wabika ala Allah. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, subhanallah, fama zala yusabbihu hatta urifa thalika fi wujuhi ashabihi. Faqala, ويحك ويحك أتدرم الله إن شأنه أعظم من ذلك إنه لا يستشفع به على أحد من خلقه إنه لفوق سماواته على عرشه وإنه عليه لها كذا وإنه لا يحط به أطيط الرجل الرحلي أطيط الرجل الرحلي أطيط الرحلي بالراكب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Ikhwati al-kiram, hafizhakumullahu jami'an. Kita masih dalam kitab Ijtima'ul Juyush al-Islamiyah al-Harb al-Mu'attilati wal-Jahmiyah. Kitab yang membahas tentang bantahan terhadap kelompok Jahmiyah maupun Mu'attilah yang menafikan Allah Subhanahu wa ta'ala di atas, yang mengatakan tidak ada Tuhan di atas. Maka kitab ini datang untuk menjelaskan apa yang telah dikatakan Allah dan Rasulnya, para sahabat, para tabi'un, tabi'ut tabi'in, ya, hingga akhir zaman. Inilah perkataan mereka, dan kita masih dalam menjelaskan hadis-hadis Nabi yang mulia SAW yang menunjukkan Allah Tabaraka wa ta'ala di atas. Berkata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, wa fi sunan ya Abi Dawud, dan terdapat dalam sunan yang dikumpulkan oleh Imam Abu Dawud As-Sijistani dari hadis Jubair bin Mut'im, seorang ya sahabat Nabi. Qala, dia berkata, ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Arabiyun, pernah datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang Arabi. Arabi adalah orang-orang Arab yang tinggal di pedalaman atau tinggal jauh dari keramaian kota, yang mereka berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, nomaden. Faqala, dan dia berkata, ya Rasulullah, nahakatil anfus. Dan Rasulullah ketika itu sedang bersama para sahabat. Maka beliau, orang ini berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya banyak jiwa yang wafat. Waja'al iyal, banyak orang sudah kelaparan. Wahalakatil amwal, banyak harta-harta yang telah binasa. Istasqi lana rabbak, mintalah kepada Tuhanmu untuk kami agar Allah curahkan bagi kami hujan. Fa inna nastashfi'u billahi 'alaika wa bika 'ala Allah, sesungguhnya kami meminta syafaatmu dengan Allah, meminta syafaatmu dengan perantara Allah. Ya, nastashfi'u billahi 'alaik, artinya ya Rasulullah, sungguh kami meminta syafaat Allah agar engkau kabulkan. Wa bika 'ala Allah, dan kami minta syafaat ya denganmu atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah bersabda, subhanallah, maha suci Allah. Fama zala yusabbihu hatta 'urifa dhalika fi wujuhi ashabihi, dan Nabi terus mengulang-ulangi kalimat subhanallah, subhanallah, subhanallah, yang maknanya kalimat tanzih, Maha suci Allah daripada apa yang kau katakan. Karena dia meminta ya kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala ya meminta syafaat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa inna nastashfi'u billahi alaihi. Sungguhnya kami memohon kepada Allah syafaat untuk yakni kepadamu. Wa bika 'ala Allah, dan begitu pula sebaliknya kami bermohon syafaatmu ya atas Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi berkata, waihaka. Waihaka adalah sebutan berupa ya, celaan, yang maknanya ya, di bawah daripada wailaka, celakalah engkau. Di bawahnya, waihaka, sungguh engkau salah, engkau merugi, engkau keliru. Atadri mallah, tahukah engkau apa itu Allah Subhanahu wa taala, yang engkau meminta tadi kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat untukmu. Ya, inna sya'nahu a'zam min dhalik. Sesungguhnya Allah itu begitu besar urusannya, perkaranya lebih besar daripada apa yang kau perkirakan itu. Innahu la yustashfa'u bihi ala ahadin min khalqi. Tak boleh minta syafaat Allah tabaraka ta'ala ya atas makhluknya atau untuk makhluknya. Tak boleh. Ya, seolah-olah makhluk tersebut lebih besar daripada Allah SWT. Dalam bahasa Arab ya, syafaat itu adalah meminta bantuan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan, menjauhi kemudaratan melalui perantara. Itulah namanya syafaat. Dari kata-kata syaf'un bermakna genap, kebalikannya adalah witrun, maknanya ganjil. Ketika Anda sendiri berat kemungkinan diterima apa yang Anda inginkan berupa maslahat atau mudarat yang ingin dijauhkan, Anda minta bantuan makhluk lainnya. Anda datang kepada seseorang ya, misalnya Anda ingin meminta syafaat seorang agar dapat dipertemukan dengan penguasa, atau dapat dimaafkan penguasa atas kesalahan Anda ya, atau penguasa memberikan kepada Anda apa yang Anda butuhkan berupa hajat, dan Anda tak dikenal penguasa, maka Anda mencari syafaat. Ya, maka dengan adanya orang lain ini berubahlah yang satu orang menjadi yang namanya ganjil, menjadi genap. Maka makna asyafwa adalah genap. Adapun syafaat adalah seseorang minta bantuan yang lain ya, agar dapat menjadi perantara ya kepada sesuatu atau orang atau apa yang dituju untuk mendatangkan maslahat atau menolak mudharat. Dan di sini dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia meminta ya kepada Allah agar menjadi perantara syafaat untuk Rasulullah. Dan ini adalah hal yang tak boleh, terbalik. Ya, ini tak boleh. Karena Allah begitu besar, bagaimana kita meminta Allah jadi perantara kita kepada Rasulullah agar Rasulullah kembali berdoa kepada Allah? Tak guna. Maka Rasulullah mengatakan, engkau ini keliru. Sesungguhnya Allah begitu besar perkaranya. Tak boleh, la yustashfa'u bihi al-ahadin min khalqih. Tak boleh meminta yakni meminta bantuan syafaat kepada Allah untuk mencapai ya menuju manfaat yang didapatkan daripada makhluknya atau mudarat yang dapat dihindarkan dari makhluknya. Ya. Orang ini menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai musyaffi, ya zat yang memberikan bagi syafaat kepada Rasulullah agar Rasulullah berdoa kepada Allah, dan ini berputar-putar. Tak boleh. Tapi yang benar, ya Rasulullah, mintalah kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan untuk kami hujan. Selesai. Itu kata-kata yang masyru'. Ya. Berdoalah kepada Allah agar Allah menurunkan kepada kami hujan. Dan juga terdapat dalam beberapa keterangan dalam hadis-hadis yang sahih, karena hadis ini bermasalah. Ya, bahwasanya orang Arab ini datang ketika Nabi sedang khutbah Jumat. Ya, dan sudah lama tidak hujan-hujan sehingga dia datang. Ini terdapat dalam hadis-hadis yang sahih, dan dia mengatakan sebagaimana yang disebutkan di sini. Ya Rasulullah, ya sesungguhnya telah banyak nyawa yang hilang, binatang-binatang bermatian ya karena kekeringan yang berkepanjangan, orang-orang kelaparan, harta binasa. Maka mintalah kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan untuk kami hujan. ini dalam keterangan yang sahih. Ya, maka seketika Nabi mengangkat tangannya dan Nabi berdoa, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah curahkanlah untuk kami hujan. Ya Allah curahkanlah untuk kami hujan. Ya Allah curahkan untuk kami hujan. Maka kata para sahabat, para perawi hadis ini, maka kami melihat keadaan langit yang sunyi daripada awan, tak ada di atas kami awan. Tiba-tiba datang awan dari mana-mana, berkumpul-berkumpul menjadi besar. Dan seketika turunlah hujan, hujan yang begitu lebatnya membasahi kota Madinah, membasahi negeri-negeri sekitarnya. Dan hujan berketerusan sampai satu minggu. Pada Jumat berikutnya Nabi sedang berpidato, datang orang Arab tadi kembali berkata, ya Rasulullah, sungguh telah banyak jiwa-jiwa yang telah mati, binatang-binatang ternak yang telah mati, jalan-jalan semua terputus, harta benda pun banyak sudah binasa karena banjir. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar menahan hujan ini daripada kami. Maka seketika Nabi sallam mengangkat tangannya dan berkata, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, palingkan daripada kami hujan ini, jadikan dia sebagai keberkahan kepada kami. Ya Allahumma alal ahkami wadh-dhirabi wa manamatish shajar. Ya Allah, curahkanlah hujan pada lembah-lembah, pada gunung-gunung, bukit-bukit. Ya, setiap tempat yang Rasul tunjuk seketika awan yang tebal semuanya berjalan pergi, sehingga akhirnya seketika itu juga terang benderang mereka keluar dari salat Jumat dalam keadaan matahari telah terik. Ini kisah yang ma'ruf. Adapun hadis ini banyak perkara-perkara yang terdapat padanya cacat. Ya. Apalagi ya disebutkan di sini beberapa ilatnya. Ada perawi yang mudallis, ya. Mudallis adalah perawi yang selalu menyebutkan bahwa dia mendengar dari si fulan padahal tak mendengar, seolah-olah dengan kata-kata seolah-olah dia mendengar langsung. Ada jenis-jenis tadlis yang dipelajari dalam ilmu mustalah hadis. Walam yusarrih bitahdits, Ibnu Ishaq di sini tidak menyebutkan dengan bahwasanya memang dia mendengarkan dari seorang yang beritakan kepadanya. Ya, dan Jubair bin Muhammad bin Jubair juga seorang perawi yang terdapat dalam sanad ini adalah perawi yang tak dikenal. Ya. Oleh karena itulah hadis ini dibincangkan oleh para ulama sebagaimana Imam Al-Bazzar, Baihaqi, Imam Zahabi dan lain-lainnya. Ya, sehingga berkata Imam Az-Zahabi dalam kitabnya ya Al-Ulum, hadha hadithun gharibun jiddan. Hadis ini sungguh aneh sekali. Fardun, hanya satu jalur. Wa Ibnu Ishaq hujjatun fil maghazi. Perawinya Ibnu Ishaq dan dia dalam ilmu sirah adalah seorang yang hujjah. Semua buku sirah merujuk kepada Ibnu Ishaq dalam bab sirah. Ya, idza asnada, jika dia menyebutkan padanya sanad. Walahu manakiru ajaib, tapi dia banyak jika meriwayatkan hadis lemah, karena banyak hadis yang aneh-aneh diantaranya adalah hadis ini. Wallahu a'lam aqalan nabi hadha amla, berkata Zahabi, saya tak tahu benarkah Nabi berkata seperti itu tidak. Wallahu falaysa kamitsli syai', yang jelas Allah tak akan pernah sama dengan makhluknya. Karena di ujung daripada hadis ini ya dikatakan ya innahu la fawqa samawatihi al arsy, sesungguhnya Allah di atas seluruh langit-langit yang diciptakan dan di atas arasy-Nya. Sampai di situ benar, didukung oleh sejumlah daripada keterangan dalil-dalil. Wa innahu alaihi lahakadha, dan sesungguhnya Allah di atas arasy itu seperti ini. Wa innahu layaitu bihi atitar rahli birrakib, sungguh arasy tersebut berguncang ketika ya Allah bersemayam di atasnya sebagaimana berguncangnya tunggangan ketika ada orang di atasnya. Ini yang dipermasalahkan. Wallahu tabaraka ta'ala tentang hadis ini, apakah sahih. Andai kata hadis ini sah dari Nabi SAW, yang jelas Allah laisa kamitslihi syai'un, tak akan mungkin Allah sama dengan makhluknya. Ujungnya ini yang bermasalah, artinya tak pernah diriwayatkan dari jalur-jalur yang lain. Inilah yang jalur meriwayatkannya. Ya, kembali, nah kita lanjutkan. Tafadhal. Wa fi sunani Abi Dawuda ايضا ومسند الامام احمد من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال كنت في البطحاء في عصابة وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرت سحابة فنظر اليها فقال ما تسمون هذه قالوا السحاب قال والمزن Qalu wal muznu. Qala wal ananu. Qalu wal ananu. Qala hal tadruna bu'da ma baina as-sama'i wal ardi? Qalu la nadri. Qala inna bu'da ma bainahuma imma wahidatun aw ithnani aw thalathun wa sab'una sanah. Thumma as-sama'u fawqaha kadhalik. Hatta 'adda sab'a samawatin. ثم فوق السماء السابعة بحر بين أسفله وعلاه مثل ما بين السماء إلى السماء ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين أظلافهم وركوبهم مثل ما بين السماء إلى السماء ثم على ظهورهم العرش بين أسفله وعلاه مثل ما بين السماء إلى سماء ثم الله عز وجل فوق ذلك. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: وفي سنن أبي داود أيضا juga terdapat dalam sunan yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud wa musnad al-Imam Ahmad, juga disebutkan dalam Musnad Ahmad min hadith al-Abbas ibn Abdul Muttalib, dari hadis al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu qala, berkata Abbas, kuntu fil batha'i wa fi isabatin, aku berada di tanah yang terhampar, ya, medan yang terhampar, fi isabatin, bersama sebagian daripada orang-orang, wa fihim Rasulullah, dan di tengah-tengah mereka itu ada Rasulullah. Famarrat sahabatun, maka lewatlah awan, fanadhara ilaiha, maka Nabi melihat kepada awan tersebut. Faqala ma tusammuna hadhih, Nabi bertanya, kalian sebut apa ini awan yang lewat? Qalu as-sahabu, kami menyebutnya as-sahab, yaitu maknanya awan. Qala wal muznu, apakah kan juga menyebutnya al-muznu? Muznu juga maknanya sama awan. Qalu wal muznu. Qala wal anan, apakah kan juga menyebutnya dengan kata-kata anan? Anan juga maknanya awan, karena bahasa Arab awan itu banyak disebutkan, sebagaimana kita awan ada mega, ya, mirip-mirip maknanya atau sama maknanya, ya. Qalu wal ananu. Qala hal tadruna bu'da ma baina as-sama'i wal ardh. Setelah Rasulullah bertanya kepada mereka tentang awan yang mereka lihat, Rasulullah berkata, tahukah kalian berapa jarak antara langit dan bumi itu? Qalu la nadri. Mereka berkata, kami tak tahu. Qala inna bu'da ma bainahuma imma wahidatun aw ithnatani aw thalathun wa sab'una sanatan. Antara satu, antara yakni 71, 72 sampai 73 tahun. Jarak antara langit dan bumi sekitar 73 tahun. Ya. Dan hadis ini bertentangan dengan riwayat disebutkan oleh sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bahwa jarak antara bumi ini dengan langit perjalanan, ya, 500 tahun. Oleh karena itu hadis ini juga terdapat padanya perkara-perkara yang dipersihkan ulama tentang kesahihannya. Banyak ulama mengatakan di sini adalah hadis yang aneh. Ya. Thumma sama'u fawqaha kadzalik. Kemudian begitu pula lah jarak antara langit pertama dan kedua seperti itu, antara 71, 72, 73 hatta adda sab'a samawat, sampai dihitunglah 7 langit, lapis langit. Thumma fawqa as-sama'i sabi'ati bahrun. Kemudian di atas langit ketujuh ada lautan. Allah Ta'ala alam. Ya, ada lautan. Dalam hadis yang sahih dikatakan bahwasanya arsy itu di atas air. Wa kana arsyuhu 'alal ma'. Nah, itu hadis yang disahihkan para ulama. Dan adalah arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas air. Allahu alam, kita tak tahu bagaimana hakikat daripada apa yang disebutkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, di luar daripada jangkauan akal kita yang begitu sempit ini. Subhanallah. Yang jelas kalau sekali-kali kita melihat, lihatlah di YouTube bagaimana kecilnya bumi ini yang kita anggap besar. Kita di sini besar, batu aji kemudian dikecilkan, ya, kepri kecilkan menjadi kecil sekali, Indonesia kecil, kecilkan di benua menjadi kecil, kecilkan lagi bumi ini begitu kecil, kecilkan lagi, Akhirnya bumi ini bagikan butir-butir pasir saja dibandingkan dengan bintang-bintang lainnya. Subhanallah. Yang jumlahnya miliaran hanya Allah yang tahu. Subhanallah. Dan semuanya itu ya masih lagi di atas perkara-perkara yang tak tahu kita apa di atasnya, karena luasnya alam semesta ini. Ya. Disebutkan di sini di atasnya ada lautan, wallahu taala alam. Tapi dalam hadis-hadis yang disebutkan, riwayat yang disebutkan bahwasanya wa kana arsyu 'alal ma', adalah arsy Allah di atas air. Itu riwayatnya sabit. Ya. Baina asfalihi wa 'alahu mithlu ma baina sama'in ila sama'. Lautan tersebut antara yakni tempat yang terendah dari lautan tersebut sampai tempat yang tertinggi adalah sejarah antara langit ke langit. Thumma fawqa dhalika thamaniyatu aw'alin. Ya. Baina adlafihim wa rukabihim mithlu ma baina sama'in ila sama'. Di atas mereka itu ada makhluk yang begitu besarnya. Ya. Malaikat-malaikat pembawa arasy baina adlafihim wa rukabihim. Ya. Yang mana dikatakan antara bahu mereka dengan pangkal leher mereka, mithlu ma baina sama'in ila sama'. Bagaikan jarak antar langit dan bumi pula. Thumma 'ala dhuhurimul 'arsy, dan di atas arasy, di atas punggung-punggung mereka inilah arasy. Memang terdapat dalam Al-Qur'anul Karim bahwasanya ada malaikat-malaikat pembawa arasy. Allah menyebutkan dalam surat ya, dalam surat Al-Qiyamah, wa yahmilu 'arsya rabbika wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Dan pada hari itu, pada hari kiamat, arasy Tuhanmu dibawa oleh 8 malaikat. Dan tentunya malaikatnya begitu besar. Ya, begitu dahsyat, karena tak ada yang lebih besar daripada arasy. Seluruh makhluk semuanya tak sebanding dengan besarnya arasy. Dalam riwayat tadi yang saya sebutkan, bagaimana bandingan antara arasy dengan kursi, dan kursi dalam bahasa Arab adalah tempat meletakkan kaki. Itulah secara bahasa. Ya, adapun arasy dalam bahasa Arab mana singgasana antara kursi Allah SWT dengan arasy-Nya. Maka arasy itu adalah padang pasir yang luas, kursi adalah lempengan logam yang dicampakkan. Lempengan logam itulah kursi, padang pasir itulah arasy. Ya. Kemudian bandingan antara kursi dengan langit dan bumi ini seluruh isinya seperti itu pula. Maka padang pasir itulah dia arasy Allah, dialah kursi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian langit dan bumi dengan segala isinya hanyalah lempengan logam dicampakkan di padang pasir. Subhanallah. Jadi yang kita kira hebat sekali ini, besar alam ini, kecil sekali, tak ada apa-apanya dibandingkan dengan kursi Allah. Dan kursi tempat meletakkan kaki raja. Karena itulah terdapat dalam Quran ayat ya, yang disebut dengan nama ayat kursi, yang berbunyi wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Sungguh kursinya begitu luas, ya, meliputi luasnya langit dan bumi. Ya, sementara bandingan antara kursi dengan arasy bagikan lempengan logam itulah dia kursi, maka padang pasir itulah arasy. Dan padang pasir yang begitu besar, arasy yang begitu besar ini di hari kiamat akan dibawa oleh 8 malaikat. Dan ini menunjukkan betapa besarnya malaikat-malaikat tersebut. Allahu Akbar. Wallahi, karena kita ini alam yang rendah. Subhanallah. Kita ini tak ada apa-apanya. Wallahi, kalau disingkat perkara-perkara gaib, subhanallah. Nabi melihat Jibril kaget setengah mati dua kali Nabi melihatnya. Hanya dua kali dalam bentuk aslinya. Pertama ketika Rasulullah SAW dapat wahyu pulang daripada Gua Hira. Dia dipanggil dari atas oleh Jibril, ya Muhammad, ya Muhammad. Dia lihat Jibril begitu besarnya, begitu dahsyatnya Jibril. Sepanjang yang Rasulullah lihat, di sana ada Jibril membentangkan sayapnya, jumlahnya 600 sayap. Setiap satu sayapnya menutup seluruh pandangan mata. Subhanallah. Ya. Kita ini tak ada apa-apanya. Ini karena kita alam kasar, tak kita lihat bagaimana malaikat, bagaimana mudahnya Jibril mengangkat negeri Lut. Apa yang antum lihat bilku-bilku itu, beku itu tak ada apa-apanya dengan Jibril. Sekali tarik negeri kaum Lut, dia angkat ke atas, dia bantingkan ke bawah. Subhanallah. Tapi kita ini merasa kita sudah hebat, sehebat-hebatnya. Subhanallah. Jika dibandingkan dengan besarnya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, cepatnya berjalan mereka dari langit ke bumi. Kata Allah, ya'rujul malaikatu war-ruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sana. Setiap hari berjalan naik kepada Allah malaikat-malaikat dan Jibril, jika kalian hitung sama dengan 50,000 sana, 50,000 tahun. Sementara mereka bergantian datang setiap dua kali satu hari semalam, ketika asar dan ketika subuh bergantian mereka. Betapa dahsyatnya kencangnya malaikat-malaikat tersebut. Allahu Akbar. Kita ini tak ada babanya. Subhanallah. Ya. Maka tak perlu antum heran ketika disebutkan bagaimana Allah begitu mudahnya mengazab orang-orang neraka jahannam, orang-orang masukkan ke neraka jahannam. Disebutkan dalam beberapa hadis yang disahihkan para ulama, geraham orang di neraka jahannam sebesar gunung Uhud. Tahu saya heran. Gerahamnya saja sebesar gunung Uhud. Tahu saya heran. Allahu Akbar. Karena begitu besarnya kekuasaan Allah Jalla wa'ala. Ini alam yang kita lihat, banyak kendaraan bermotor segala macam yang kita anggap inilah yang paling indah. Tak ada apa-apanya. Tersingkap perkara gaib ketika kita telah meninggalkan dunia ini, masuk alam barzakh baru tersingkap. Dan itu tak sepenuhnya terbentanglah bagi kita ya alam yang dahulu kita hanya mendengarkan dalam Quran, yang hanya dalam sunnah Nabi. Ada alam namanya alam barzakh. Wabainahum barzakhun, di antara keduanya terdapat pembatas antara alam dunia dan alam barzakh. Subhanallah. Baru terbentang jalan ke surga, jalan ke neraka, dia pun melihat malaikat-malaikat rahmat, malaikat-malaikat azab. Subhanallah. Ya, datang malaikat munkar nakir, duduk bertanya kepadanya. Subhanallah. Begitu dahsyat. Tadi kami baru menguburkan jenazah. Subhanallah. Siang tadi. Allahu Akbar. Ya. Maka bagi kita semua ini masih tak sempurna ilmu kita. Kita masih ya mengetahui tentang perkara-perkara alam barzakh akhirat hanya sampai pada tingkat ilmu yakin. Kita yakin tapi hanya dengan ilmu. Subhanallah. Belum lagi kita lihat nanti ketika turun malaikat-malaikat subhanallah rahmat yang membawa kapan daripada surga datang ke ruh kita, duduk di samping kepala kita malaikat maut, baru kita melihat berubahlah ilmu yang hanya sekedar ilmu yakin pindah kepada ilmu yang disebut dengan nama ainul yakin. Tadi hanya ilmu, sekarang melihat. Dulu kita hanya mengetahui ada namanya kota Mekah, di sana ada Ka'bah. Kita belum pernah melihat. Lambat laun terlihatlah oleh kita mungkin di TV, oh benar ini rupanya namanya Ka'bah. Berubahlah daripada ilmu yakin kepada ainul yakin. Subhanallah. Datang kita ke Ka'bah, tawaf di Ka'bah, sempurnalah ilmu tersebut disebut dengan nama haqqul yakin. Alam barzakh akhirat, sirat yang dipancangkan antara neraka jahannam, Allah yang maha tinggi di atas arasnya, wajah Allah Jalla wa'ala yang akan kita lihat di hari kiamat di surga, semuanya adalah ilmu yakin yang kita yakini pasti akan terjadi. Belum kita sampai kepada tingkat berikutnya, apa? Apa yang kedua tadi? Ainul yakin. Kalau antum mau cepat-cepat melihat dengan ainul yakin, matilah, terlihatlah itu semua, tapi jangan bunuh diri. Subhanallah. Ya. Maka sungguh alam ini tak ada apa-apanya. Dan inilah dia, subhanallah. Hadis ini sebagian maknanya sahih. Ya. Thumma Allahu 'azza wa jalla fawqa dhalik. Kemudian di atas arsy itulah Allah Subhanahu wa taala bersemayam sebagaimana yang layak bagi dia. Ya. Hadis ini sebagian mensahihkan, sebagian melemahkan, dipersisihkan sebagian maknanya. Subhanallah. Dan di antara mensahihkan adalah Ibnu Taimiyah rahimahullah tabaraka taala. زاد أحمد اقرأ قرأت زاد أحمد زاد أحمد وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم وفي سنن أبي داود أيضا. انتظر حسبك. زاد أحمد dan Imam Ahmad menambahkan dalam riwayat beliau, karena hadis ini diriwayatkan oleh beberapa perawi di antara Imam Ahmad, ada tambah redaksi walaysa yakhfa alaihi syai'un min a'mali bani Adam. Meski begitu tingginya Allah ya di atas arasnya, sebagaimana tadi saya sebutkan keterangan-keterangan yang sahih, jarak antara bumi dan langit 500 tahun perjalanan, besarnya langit 500 tahun perjalanan, jarak antara pertama dan langit pertama dan kedua 500 tahun perjalanan, begitu terus sampai ketujuh. Subhanallah. Ya, di atasnya ada air, di atasnya ada ya kursi, di atasnya ada arasy, di atasnya ada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Meski Allah begitu tinggi, tapi tak ada yang tersembunyi baginya apapun yang dikerjakan oleh anak Adam. Apa yang kita buat di bumi ini, Allah mengetahuinya. Subhanallah. Bahkan apapun yang dibisikkan oleh hati kita, Allah mengetahuinya. Ya, Allah berkata, ya'lamu sirra wa akhfa. Ya'lamu sirra, Allah mengetahui segala rahasia yang terkandung dalam hati. Ya'lamu sirra. Mana Syekh Ibrahim? Enggak ada ya. Ya'lamu sirra wa akhfa. Makna wa akhfa, Allah bahkan mengetahui apa yang belum terlintas di hati kita. Di hati kita ini banyak keinginan-keinginan, kehendak-kehendak. Ya, Allah telah mengetahuinya, bahkan yang belum terlintas di hati kita pun Allah telah mengetahuinya. Padahal dia begitu tingginya. Subhanallah. Dan inilah mazhab Nabi, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Allah maha tinggi dengan zatnya, tapi ilmunya meliputi segala hal. Bukan zatnya di mana-mana. Mustahil. Ini akan berpaham sebagaimana dipahami oleh Ibnu Arabi, semua alam semesta Tuhan Allah katanya. Sehingga muncullah syair-syair yang begitu melecehkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia samakan antara anjing iyadan billah dengan pendeta iyadan billah dengan Allah, semua satu wujud iyadan billah. Subhanallah. Ini pemahaman yang menyimpang. Namanya paham wahdatul wujud. Satu kesatuan, hanya Tuhan yang ada, selainnya tak ada ini semua. Ini adalah kesesatan yang lebih dahsyat daripada kesesatan kaum Nasara yang mengatakan Isa menitis padanya ruh Allah Subhanahu wa taala. Masih mending satu makhluk, ini apa? Semuanya titisan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ini mazhab dikafirkan oleh para ulama. Subhanallah. Yang terdepan membawa bendera wahdatul wujud adalah Ibnu Arabi. Subhanallah. Ya, dan dia punya kitab, dan kitab tersebut banyak dibahas oleh orang-orang sufi. Subhanallah. Fususul Hikam nama kitabnya. Subhanallah. Ya. Ada lagi paham yang lebih mending dikit saja. Namanya paham Al-Hulul. Ini di bawah bendera orang yang paling terkenal menyandang pemahaman ini, namanya Al-Hallaj. Ia mengatakan jika makhluk ini terus beriadah, kelak lambat laun dia akan menyatu dengan Tuhan. Ketika telah menyatu dengan Tuhan, tak bisa lagi dipisah-pisahkan mana hamba mana Tuhan. Sehingga muncullah kata-kata dalam bajuki ini tak ada kecuali Tuhan. Subhanallah. Ini paham namanya Al-Hulul. Dan telah dikafirkan para ulama Al-Hallaj. Bahkan dieksekusi mati Al-Hallaj. Subhanallah. Dan pemahaman ini kadang-kadang ada pada sebagian kaum sufi yang nyempal, sebagaimana dalam konsep al-jili. Subhanallah. Ya. Sehingga jili mengatakan Muhammad itu zahirnya batinnya Allah Subhanahu wa taala. Zahirnya Muhammad, batinnya Allah Subhanahu wa taala. Tak ada beda dengan kaum Nasara yang mengatakan ini zahirnya Isa tapi batinnya adalah Allah. Pemahaman yang menyimpang. Bagaimana dapat disatukan makhluk dengan Tuhan? Padahal Allah Maha Besar. Padahal Allah dalam kitabnya mengatakan wal ardu jami'an qabdatuhu yaumil qiyamah. Bumi ini semua dalam genggamannya di hari kiamat. Was samawati matwiyatun bi yaminih. Seluruh langit dia gulung dengan tangan kanannya. Kata Allah, "Wa ma qadarullaha haqqo qadrih." Mereka tak pernah sekalipun dapat menempatkan Allah, mengagungkan Allah sebagaimana layaknya. Padahal bumi dalam genggamannya di hari kiamat, dan seluruh langit dengan tangan kanannya dia gulung. Ini yang menyebutkan Allah di mana? Dalam kitabnya, dalam Al-Quranul Karim. Kita katakan dia di mana-mana dengan zatnya, begitu kecilnya masa kita lebih besar daripada Allah SWT. Allahu Akbar. Allah masuk dalam alam, bercampur dengan alam. Allah di mana-mana, sampai segala macam tempat-tempat di sana, ada tong-tong sampah di sana, ada WC di sana ada berhala-berhala, semua patung-patung di sana juga ada Allah. Ya, menurut paham ini. Kenapa? Di mana-mana. Subhanallah. Dan mereka membawakan sebagian ayat dengan pemahaman yang menyimpang. Di antaranya mereka mengatakan, bukankah Allah mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia menyertai kalian dimanapun kalian berada? Jawabannya, ya itu ayat dalam Quran, tapi yang dimaksudkan menyertainya, menyertai kita, bukan zat Allah tabaraka ta'ala, tapi ilmunya, pengetahuannya, kekuasaannya. Dimanapun kita berada, tak akan pernah lepas daripada pantauan Allah, penglihatan Allah, ilmu Allah, kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, subhanallah. Naam, tafadhal. Wa fi sunan Abi Dawud aidan an Fadalah ibn Ubayd an Abi Darda' radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu wa alihi wasallam yaqul man ishtaka minkum aw ishtaka akhun lahu falyaqul rabbana Allahu الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض أنت رب الطيبين اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. حديث terakhir yang kita baca malam hari ini. Wa fi sunani Abi Dawud, terdapat juga dalam sunan Imam Abi Dawud As-Sijistani An Fadalah bin Ubaid dari Fadalah bin Ubaid an Abi Darda dari Abu Darda radhiyallahu anhu qala, berkata Abu Darda, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, man ishtaka minkum, barang siapa di antara kalian mengeluh dengan penyakitnya, awishtaka akhun lahu, atau mengeluh kepadanya saudaranya tentang penyakit yang menderitanya, falyaqul, hendaklah dia berkata, rabbuna Allah fis sama, atau rabbana Allah alladhi fis sama, wahai Tuhan kami, engkau lah Allah yang di atas langit, faqad dasasmuka, maha suci namamu, amruka fis sama, perintahmu datang dari atas, wal ard, amruka fis sama wal ard, dan perintah tersebut meliputi langit dan bumi, kama rahmatuka fis sama, sebagaimana rahmatmu juga kau sebarkan di langit, ij'al rahmataka fil ard, jadikan jugalah rahmat ini, sebarlah dia di bumi, anta rabbut tayyibin, engkaulah Tuhan segala macam orang yang baik-baik, ighfir lana hubana wa khatayana, ampunkanlah kesalahan dan dosa-dosa kami, anzil rahmatan min rahmatika, turunkanlah kepada kami rahmat daripada rahmat-rahmatmu, wa syifaan min syifaika, turunkanlah kesembuhan dari kesembuhan-kesembuhan milikmu, ala hadzal waja, atas penyakit ini, fayabra, jika dikatakan dia akan sembuh. Hadis ini juga hadis yang dhaif. Ya, di hadis ini ada seorang perawi bernama Ziyadah Al-Ansari yang para ulama hadis sepakat melemahkannya, ya, karena tak terdapat hadis dalam hadis-hadis yang sahih, tak ada hadis-hadis sahih yang menyebutkan seperti ini. Yang ada doa-doa yang Rasulullah ajarkan, Rabban nas adhibil ba'asa washfi anta syafi, ya as'alullah al-azim, ya as'alullah al-azim rabbal arshil azim an yashfiaka, ini ada, ya a'udhu billahi wa qudratihi min syarri ma ajida uhadir. Ini doa-doa yang dari Nabi. Adapun itu terdapat dalam keterangan-keterangan hadis-hadis yang sahih. Ucapan ini sebagian maknanya sahih. Ya, berkata Imam Dzahabi rahimahullah wa Ziyadah layyinul hadis, perawi hadis ini namanya Ziyadah adalah seseorang dinilai hadisnya lemah. Ya. Wa qala fi at-talkhis al-mustadrak, dalam kitab تلخيص المستدرك التوسعي الذهبي رحمه الله قال البخاري وغيره berkata Bukhari dan lainnya mungkarul hadis. Ya, Ziyadah ini adalah perawi yang dihukumi dengan mungkarul hadis. Makna mungkarul hadis adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang lemah yang selalu berbeda versi yang diriwayatkan dengan para perawi-perawi yang terpercaya thiqat. Nama hadisnya adalah mungkar. Ya, karena hadis seperti ini menyelisih hadis-hadis yang tadi saya sebutkan. Ya. Wa qala Ibnu Adi la a'rifu lahu illa miqdar haditsain aw thalatha. Perawi Ziyadah ini dianggap perawi yang majhul, tak dikenal. Kenapa? Karena begitu sedikit riwayatnya, hanya 2 atau 3 saja. Ya. Ini disebut dengan nama majhul. Ya. Maka hadis ini hadisnya adalah hadis yang dhaif. Tapi sebagian maknanya seperti ungkapan Allah, engkau di atas langit, perintahmu di atas langit dan seterusnya adalah perkara yang hak, perkara yang benar. Ya. Ikhwatul kiram rahimakumullah, dan jangan kita katakan kenapa disebutkan ini hadis-hadis dhaif. Kita katakan ini semua disebutkan lilistiknasi. Ya, karena sebelumnya banyak sekali keterangan yang hadis-hadis sahih sebagaimana kita sebutkan kemarin hadis sahih dari Imam Bukhari, dari Imam Muslim dan lainnya. Ini hanyalah sebagai keterangan-keterangan tambahan saja, tak dijadikan sebagai landasan dalam perkara ini, sebagai yang pilar dalam perkara ini. Yang kita jadikan rujukan adalah hadis-hadis yang sahih. Wallahu tabaraka taala alam. Demikianlah kajian kita malam hari ini. Ya, meski hanya beberapa hadis, sedikit, semoga bermanfaat. Semoga Allah berikan kepada kita kemudahan untuk melanjutkan kitab ini. أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم على محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.